halal dan haram. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bagaimana tata cara yang bagus. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berpakaian yang bagus. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita mungkin tidak berpakaian dengan yang layak. Kalau bukan karena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sudah hina selama-lamanya. Oleh karena itu, patut kata ulama, patut bagi umat dan manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari 24 jam wajib kita sisihkan. Di dalam satu hari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa aja cemburu kepada kita, pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Kita lahir di tempat ini, lahir di muka bumi ini, di akhir zaman ini sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dulu Nabi Musa pengen minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu waktu Nabi Musa melihat di Lauhil Mahfud bahwasanya ada satu kaum yang mana yang paling afdolnya ini, yang mana suatu kaum ini pertama kali menginjak surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, siapakah kaum itu? Jadikanlah kaum itu umatku," kata Nabi Musa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidak, wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak bisa menjadikan umat Nabi Muhammad menjadi umatmu." Mendengar seperti itu, Nabi Musa langsung mengatakan, "Ya Allah, kalau memang aku tidak bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad, kalau memang itu umatnya Nabi Muhammad tidak bisa menjadi umatku, golongkanlah aku di golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka sungguh kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan umat yang paling mulia. Umat sebaik-baiknya umat yang mana telah diturunkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kalau menyimpang daripada thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi setiap hari kerjaannya menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kehadiran kita di sini membaca zikir, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pintu bagi kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmu fariidhatun 'ala kulli muslim." Ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itulah wajib bagi orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Mengaku dirinya Islam wajib menuntut ilmu. Dalam artian menuntut ilmu enggak harus di tempat sekolah-sekolah. Tidak, akan tetapi menuntut ilmu sangatlah gampang. Inilah umatnya Nabi Muhammad, selalu gampang. Cari pahala paling gampang umatnya Nabi Muhammad. Cari semuanya, cari hal-hal kebaikan, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan umat-umatnya. Kita ketahui bahwasanya selangkah kita, kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat yang penuh barakah ini, satu langkah itu sudah dihitung oleh malaikat, dihitung dan diangkat derajat kita seberapa banyak langkah kita menuju tempat yang penuh barakah ini. Umat-umat terdahulu tidak mendapatkan itu semuanya. Ini semuanya didapatkan dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita selalu membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.